nyesel, hati sebat. Udah ngira keketemu merencani di surbane beli atau ngelahan. Beli singkas tak tetap karena adi ngarepang beli. Rindu kembali.